Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak rencana kantor pajak yang ingin membatasi biaya promosi. Pengusaha mengatakan, perusahaan yang sedang berkembang atau bahkan yang sedang menurun pasti membutuhkan promosi besar-besaran sehingga budget promosi sebaiknya ditentukan sepenuhnya oleh pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pemasaran Handito Hadiyuwono. Pak Handito, apa komentar Anda soal ini? Saya rasa memang kebutuhan anggaran promosi tiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Bahkan perusahaan yang sejenis pun itu sebenarnya budgetnya juga nggak bisa sama. Perusahaan yang lagi menguasai pasar dan lagi dia relatif tidak terganggu gitu, biasanya berhemat ya di biaya promosi, yang ngapain buang-buang duit di promosi kan gitu. Tapi kalau dia lagi jadi penguasa pasar tapi lagi ada yang gangguin gitu, kemudian meskipun baru turun sedikit tapi karena ada yang gangguin dia akan tingkatkan kan gitu. Nah yang begini ini akhirnya membuat biaya promosi itu nggak bisa distandarisasi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Saya rasa kalau pajak kan kepengennya bikin referensi ke sana sehingga beban biaya, nah ini kan ujung-ujungnya kalau ada pajak yang bisa dibebankan itu pengennya di standarisasi. Saya rasa memang meskipun bisa dilakukan tapi tidak mudah, dan saya rasa harus ada banyak kelonggaran di sana karena pada dasarnya saya rasa setiap perusahaan itu memahami lebih tepat apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, terutama untuk promosi tadi. Rencana kebijakan ini salah satunya muncul lantaran banyak perusahaan periklanan asing yang menjadi biro iklan untuk perusahaan Indonesia, sehingga kantor pajak sulit memungut pajak penghasilannya. Bagaimana menurut Bapak? Ada hal yang sebenarnya saya anggap positif yang dimaksud oleh kantor pajak, yaitu karena ada biaya promosi yang besar dan dikerjakan oleh advertising agency atau pihak-pihak yang terkait dengan promosi yang lain yang berasal dari luar negeri. Kalau itu besar dan itu tidak bisa ditelusur dengan baik, maka beban biaya yang mengurangi pajak itu kemudian seperti tidak ini ya tersentuh gitu oleh aparat pajak, dan itu menyulitkan memang kantor pajak. Kalau itu saya memahami jalan pikiran itu, karena saya rasa memang tugasnya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian membuat agar perusahaan-perusahaan itu semakin transparan, agar pertanggungan jawabannya yang terkait dengan pajak juga semakin baik kan gitu, semakin sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau saya lihat begini, sebenarnya pada dasarnya semakin hari ini perusahaan-perusahaan itu Indonesia itu semakin baik ya, corporate governance-nya juga semakin baik ya. Mungkin kalau masih ada perusahaan-perusahaan yang masih kurang baik, tapi saya rasa jumlahnya berkurang ya. Nah, karena kita harus yakin bahwa kebutuhan untuk membuat pengelolaan perusahaan secara baik itu memang bukan hanya tuntutan dari pemerintah, bukan hanya tuntutan dari Direktur Jenderal Pajak, tapi juga tuntutan dari publik, apalagi perusahaan-perusahaan publik kan begitu ya. Karenanya kalau melihat seperti ini barangkali perlu dipisahkan antara kebutuhan untuk menelusur biaya yang setransparan mungkin dengan yang ada kaitan dengan yang biaya-biaya yang dibebankan ke perusahaan luar negeri tadi, agensi luar negeri katakan gitu. Kalau arahnya mau ngejar yang luar negeri, saya rasa saya sih sependapat untuk dicariin cara gitu ya, bagaimana biar ini transparan. Kalau enggak kan memang ada potensi pajak yang terbang ke luar negeri kan. Tetapi kalau tujuannya untuk standarisasi biaya promosi, saya rasa berat itu dilakukan, karena kenyataannya pada dasarnya perusahaan juga sebenarnya bukan enak-enak amat mengeluarkan biaya promosi. Enggak adalah perusahaan yang kepengen buang-buang duit untuk promosi kan, dia juga mengeluarkan duit promosi untuk kebutuhan yang memang benar-benar dia butuhkan kan gitu. Saya rasa perlu dicariin cara lain ini, niatnya Dirjen Pajak untuk tanda petik mengejar biaya promosi yang lari ke luar negeri itu harus dicariin cara lain. Lalu bagaimana cara menjembatani antara pengusaha dan kantor pajak ini Pak? Ya saya rasa jalan yang paling baik ya ketemulah. Bicara gitu ya, carikan forum yang baik, jangan cuma di radio doang gitu kan, tapi harus bicarakan, bikin pertemuan yang baik. Saya rasa pasti ada jalan keluarnya lah, kita paham lah pemerintah punya niat yang baik, niat yang positif, tapi barangkali langkahnya itu oleh pihak perusahaan dianggap ini kok jadi malah membuat kita jadi tidak leluasa mengelola perusahaan kita. Nah yang hal-hal seperti ini kan lebih banyak karena misunderstanding. Kalau dilakukan pertemuan yang baik, saya rasa bisa menjawab kebutuhan dan keinginan dari Direktorat Jenderal Pajak, tapi sekaligus juga bisa membuat perusahaan-perusahaan kemudian tetap bisa mengelola perusahaannya dengan leluasa gitu. Demikian pengamat pemasaran Handito Hadiwono. Saya Wendy Lim.